Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa ANTV dimanapun Anda berada? Senang sekali rasanya saya Mona Ratuliu bisa kembali lagi bersama Anda dalam Cahaya Hati. Sebuah acara yang akan mentransfer cahaya ke dalam hati Anda insya Allah, dan melihat sisi-sisi kehidupan melalui sudut pandang Islam. Dan pada pagi hari ini saya tidak sendirian, pastinya saya ditemani oleh seorang ustaz, Ustaz Otman Sihab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah bisa belajar lagi ya Ustaz ya hari ini ya Ustaz. Insya Allah sama-sama kita belajar insya Allah. Nah, di sini ada teman belajar saya juga nih, ibu-ibu dari Majelis Taklim Darul Muhtar. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Merah-merah ya Bu ya, segar benar pagi ini Ibu. Dan hari ini kami akan membahas mengenai makna hidayah. Kayaknya kalau berdoa setiap harinya minta selalu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidayah sendiri itu apa sih Ibu? Petunjuk. Saya juga pengen belajar lebih banyak lagi mengenai makna hidayah ini ya Ibu ya. Langsung saja kita tanyakan kepada Ustaz Otman Sihab. Makna hidayah sendiri itu apa sih sebenarnya Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hidayah di dalam Al-Qur'an itu ada dua. Pertama hidayah ammah, yang kedua hidayah khusus. Hidayah ammah, Allah Subhanahu wa taala dalam surah Taha ayat 50 menyatakan qala rabbuna alladhi a'ta kulla syai'in khalqahu tsumma hada. Dan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan segala sesuatu penciptaannya, maka Allah memberikan hidayah. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan petunjuk, isyarat, dalil kepada setiap ciptaannya. Matahari yang senantiasa terbit di timur, kemudian ke barat, kemudian lagi bulan seperti itu pula, detak jantung kita, semua sudah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya berjalan dalam sunnatullah. Nah, itu hidayah Allah yang umum. Seperti ikan bertelur, kemudian ada ikan yang beranak, ada manusia, semuanya nafas kita, detak jantung kita. Nah, itu adalah hidayah yang ammah. Ada hidayah yang kedua dalam Al-Qur'an, yaitu hidayah yang khusus. Apa hidayah yang khusus? Di dalam Al-Quran surah Al-Insan ayat ketiga, Allah Subhanahu wa taala menyatakan inna hadaina hussabil imma syakiran wa imma kafura. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hidayah, telah memberikan jalan kepada kita, mau syukur atau kufur. Itu hidayah. Nah, itu hidayah khusus. Jadi ada orang yang mau menerima hidayah, ada yang tidak mau menerima hidayah. Allah mengatakan juga wa hadainahu najdain, dan kami berikan hidayah dua jalan, salat atau tidak salat, menjadi syukur atau kufur. Jangan diserahkan, disalahkan Allah ketika Allah telah memberikan jalan. Jalan yang baik, jalan yang lurus. Jalan yang baik, jalan yang tidak baik. Jalan yang lurus, jalan yang tak lurus. Ketika seseorang setiap saat Allah berikan hidayah, ada datangnya azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia tidak salat, jangan dikatakan aku belum dapat hidayah. Mengapa tidak haji? Belum ada panggilan. Mengapa tidak pengajian? Belum tergerak hatinya. Memang hatinya mesti digerak-gerakkan. Nah, oleh karena itu, apa sih makna hidayah itu? Allah senantiasa memberikan hidayahnya kepada seluruh makhluknya, tergantung makhluknya, khususnya jin dan manusia, mau menerima atau tidak menerima hidayah itu. Karena Al-Quranul Karim telah membentangkan berbagai macam hidayah. Kita nerima atau tidak, atau kita gengsi untuk menerima hidayah itu. Ya. Jadi sesungguhnya Ustaz, kita sudah dikelilingi oleh hidayah-hidayah dari Allah ya Ustaz. Oh, ya? Jelas, betul. Tapi bagaimana kita membacanya dan bagaimana kita menerima atau tidak begitu ya Ustaz. Betul, ya. Baik, ini menarik sekali pemirsa, belajar lebih jauh dan lebih dalam lagi mengenai hidayah Allah. Karena kita pun harus pintar membaca dan juga ikhlas menerima hidayah dari Allah ternyata. Nah, setelah ini akan ada banyak sekali pelajaran yang akan disampaikan oleh Ustaz Otman Sihab. Kita bersama-sama belajar ya Ibu-Ibu ya. Jangan kemana-mana dulu Ibu-Ibu, karena kami akan kembali sesaat lagi tetap di Cahaya Hati. Pemirsa, kembali lagi dalam Cahaya Hati bersama saya Mona Ratuliu dan ada Ustaz Otman Sihab. Setiap harinya kita selalu berdoa ya pemirsa, memohon hidayah atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata kita pun sudah dikelilingi oleh hidayah dari Allah. Termasuk yang baru saja Ustaz Otman Sihab sampaikan, termasuk detak jantung kita sendiri. Nah, banyak sekali juga makna dari hidayah-hidayah ini akan kita pelajari hari ini. Dan tadi sudah panjang lebar dijabarkan juga mengenai makna hidayah. Mungkin ibu-ibu yang hadir dari Majelis Taklim Darul Mukhtar ada yang ingin mungkin bertanya lebih lanjut lagi mengenai hidayah, Ibu? Silakan Ibu. Ya, boleh Bu. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Haji Anena. Saya ingin bertanya nih Pak Ustaz, berapa macam jenisnya hidayah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ulama menyatakan ada beberapa macam daripada hidayah itu. Yang pertama dinamakan hidayah wahbiyah, petunjuk Allah berikan pada seseorang dengan wahbiyah, pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kadangkala seseorang itu yang sedang mabuk, kemudian dia dalam keadaan bermaksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mungkin dengan dia mendengar suara istrinya di malam hari merintih di hadapan Allah, kemudian terbuka mata hatinya untuk tobat kepada Allah. Kita lihat banyak sekali orang-orang yang ahli judi, ahli maksiat, ahli zina, yang meninggalkan sholat, tapi 180 derajat tahu-tahu menjadi orang yang baik. Tiba-tiba ingin tobat, menangis dia. Nah, itu Allah berikan wahbiyah. Dengan pemberian Allah itu 180 derajat, kita lihat orang-orang nakal banyak sekali yang seperti itu. Dia taubatan nasuha, dia dulu pernah telanjang, dia dulu pernah ini, tahu-tahu taubatan nasuha. Itu ada yang seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ada dinamakan hidayah ta'limiyah atau tadrisiyah. Para ulama mengatakan demikian, yaitu hidayah yang seseorang itu dengan mengkaji, belajar, kemudian lagi menggali ilmu pengetahuan sehingga dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kita lihat banyak sekali orang-orang di Eropa, orang-orang di Amerika, di Jepang, itu mengkaji Al-Qur'an sehingga mereka itu mendapatkan hidayah. Banyak Profesor Mokis Bukil, Muhammad Fujika dan lain-lainnya itu mendapatkan hidayah dari dia belajar. Belajar, membaca buku, kemudian dia mendapatkan hidayah. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada hidayah yang Allah Subhanahu wa taala memberikan pada seseorang karena keadaan seseorang. Misalnya dia mohon maaf pergi ke rumah sakit, lihat kawannya kena kanker, dia shock betul-betul, pulangnya dia taubat. Nah, itu betul-betul pelajaran untuk dia, i'tibaran, jadi pelajaran untuk dia. Coba lihat seperti ini yang dia mengena dalam hatinya, itu dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Atau boncengan motor yang dibonceng meninggal, dia tidak, dia tobat kepada Allah. Dia tidak menimpa dirinya, tapi yang digoncengnya, diaktibat pelajaran bagi dia. Ada lagi, banyak orang itu mendapat hidayah Allah dalam arti nafsiyah, dirinya yang kena. Orang yang kena, maaf, kena kanker, tahu-tahu tobat kepada Allah. Dia ambruk dagangannya, taubat kepada Allah. Hidayah itu dari Allah. Allah cubit dia untuk dia kembali di jalan Allah Subhanahu wa taala. Atau dia diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, menerima nikmat dari Allah. Nah, itu empat jenis hidayah. Tapi umumnya manusia itu akan menerima hidayah kalau dia betul-betul membuka mata hatinya untuk menerima hidayah itu. Baik. Ya, ya Ibu mungkin masih ada yang ingin bertanya, masih ada waktu Ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Atma dari Pengadegan Timur. Saya mau tanya Pak Ustadz, ada berapa yang tidak dapat hidayah? Baik. Siapa aja yang enggak dapat hidayah? Orang yang tidak mau mendapat hidayah, Al-Quran mengatakan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Dan Allah akan menyesatkan seseorang siapa yang dikehendaki. Artinya begini, Allah akan memberikan hidayah di saat orang itu mau menerima hidayah dari Allah, dan Allah akan menyesatkan orang itu di saat orang itu tidak mau menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu, siapa yang tidak mau menerima hidayah di saat dia berbuat zalim, di saat dia buat fasik, di saat dia kafir, dia menutup mata hatinya untuk Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah. Anzartahum an lam tundirhum la yu'minun. Diberikan peringatan, tidak diberikan peringatan, dia tidak mau. Karena apa? Sudah menutup dulu dirinya. Jangan disalahkan Allah Subhanahu wa taala. Oh, jadi siapa yang tidak mau mendapatkan hidayah? Orang yang tidak mau mendapatkan hidayah di saat orang itu tidak mau membuka hatinya untuk menerima hidayah. Jangan disalahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Nah, sekarang kembali lagi. Jadi ayat-ayat Al-Qur'anul Karim membicarakan tentang hidayah, tentang orang yang mendapatkan hidayah dan orang yang tidak mendapatkan hidayah. Kesimpulannya, jangan menyalahkan Allah di saat dia tidak sholat. Allah sudah memberikan hidayah, dia gengsi untuk menerima hidayah. Ya. Baiklah Ustaz, berarti memang sesungguhnya hidayah atau petunjuk Allah memang sudah ada di sekitar kita ya Ustaz. Tapi bagaimana kita membuka diri untuk menerimanya begitu Ustaz. Betul. Baiklah pemirsa, ini menarik sekali pemirsa. Ibu-ibu yang hadir sudah bertanya dan kayaknya sudah agak sedikit pelong ya ibu-ibu ya. Nah, ini masih ada informasi lagi yang akan disampaikan mengenai makna dari hidayah sendiri oleh Ustaz Osman Sihab. Tapi jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi, tetap di Cahaya Hati. Kembali lagi dalam Cahaya Hati pemirsa, kami sedang membahas mengenai makna hidayah bersama Ustaz Osman Sihab di sini. Kami jadi tahu lebih banyak lagi mengenai hidayah atau petunjuk Allah yang ternyata hadir di sekitar kita. Kalau kita bertanya-tanya selalu kapan ya datangnya hidayah atau petunjuk dari Allah ke dalam diri kita, tapi ternyata yang dipertanyakan bukan kapan datangnya, tapi kapan kita siap untuk menerima hidayah tersebut. Begitu ya Ustaz Osman Sihab? Iya, betul. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala menginformasikan kepada kita dalam surah Al-Qasas ayat 56. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya engkau ya Rasul, innaka, sesungguhnya engkau Rasul, tidak akan dapat memberikan hidayah kepada siapa saja yang kau cintai. Rasul mencintai umat ini, Rasul menginginkan seluruhnya masuk. Tetapi bukan hidayah itu dari Rasul. Rasul hanya menyampaikan saja. Tapi yang memberikan hidayah itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Walakin Allah yahdi may yasha. Allah akan pilih dari hambanya itu kepada siapa yang dia kehendaki. Jadi kalau seandainya kita sudah memberikan nasihat seseorang itu dengan lemah lembut, dengan baik-baik, setiap kita pengajian kita samper alasannya ada aja, mau pengajian arisan, mau pengajian, mau ke dokter, mau arisan, macam-macam alasannya, jangan kita kecewa. Kita hanya menyampaikan saja. Ya kan, kita hanya menyampaikan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk mengajak orang, sedangkan dia mau nerima atau tidak menerima. Makanya Allah kan wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah Maha mengetahui siapa yang akan diberikan petunjuk. Jangan pernah kecewa di saat kita mengajak orang dalam kebaikan. Seperti itu. Nah, Begitu juga dalam ayat-ayat Al-Quran, siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan hidayah? Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam surah At-Taghabun ayat 11, ma asabakum min musibah illa biiznillah, wa man yu'min billah yahdi qalbah, wallahu bikulli syai'in alim. Apa yang menimpa kalian, baik itu baik atau buruk, itu adalah dengan izin Allah. Setiap musibah pasti dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala, wa may yu'min billah, dan siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah akan memberikan yahdi qalbah, berikan hidayah kepada hatinya. Seseorang yang tertimpa musibah dan dia beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia katakan musibah ini tidak lain ialah satu, untuk mengangkat derajatnya di sisi Allah. Yang kedua, untuk menghapuskan dosa-dosanya. Mungkin dia punya banyak dosa, Allah berikan musibah ini, terbuka mata hatinya untuk Allah hapuskan dosa-dosanya. Atau ya di kalbah, Allah membuka hatinya untuk dia bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi banyak sekali Allah berikan hidayah itu kepada seseorang. Kadangkala dengan musibah itu dia terbuka mata hatinya. Nah, wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah maha mengetahui segala sesuatu, atas segala sesuatu. Nah, itu ayat yang pertama yang kita bacakan. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan hidayah kepada siapa? Ketika orang itu beriman kepada Allah, maka Allah bukakan pintu hidayah untuknya. Begitu pula dalam surah Al-Ankabut ayat 69, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, walladzina jahadu fina lanahdiyanlahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin, dan barang siapa yang bersungguh-sungguh berjalan di jalan Allah, barang siapa yang bersungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Allah, Allah akan memberikan hidayah kepadanya. Dan ingatlah, kesungguhan ini yang penting untuk kita. Ketika kita bersungguh-sungguh di jalan Allah, maka Allah akan turunkan hidayah kepada kita. Allah akan membimbing kita. Allah akan memelihara kita. Allah akan menjaga kita. Karena Allah tidak pernah zalim terhadap hambanya. Diri kita yang zalim terhadap diri kita sendiri. Dan ingatlah, wa innallaha lama'al muhsinin, dan Allah senantiasa bersama orang-orang yang berbuat baik. Jadi kembali ke makna hidayah itu, hidayah mahal, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada orang yang ditunjuknya. Siapa yang ditunjuknya? Yang mau menerima hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Baiklah Ustaz, mudah-mudahan insya Allah ibu-ibu kita menjadi salah satu orang yang bisa dengan mudah membuka hati untuk menerima hidayah ataupun petunjuk dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Ibu Majelis Talim Darul Muhtad, terima kasih banyak sudah menemani kami pemirsa Antv dan juga saya hari ini, pagi ini. Salam untuk keluarga, dan mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh Ustaz Otman Syihab di Cahaya Hati ini bisa menjadi kita bawa sebagai bekal untuk kita bawa pulang ke rumah ya ibu-ibu. Terima kasih banyak, dan pemirsa Antv, terima kasih banyak juga atas segala perhatian Anda. Kita ketemu lagi lain waktu. Sebelum kami menutup acara ini, ada doa yang ingin disampaikan oleh Ustaz Fatman. Siap, silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hadina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma a'tait, wa qina syarra ma qabait. Ya Allah, berikanlah kami hidayah sebagaimana Engkau telah memberikan hidayah kepada hamba-hambamu. Ya Allah, selimuti hati kami dengan hidayah. Tunjukkan jalan kami dengan hidayah. Jangan Kau tinggalkan kami dari hidayahmu. Ya Allah, ya Rahman, Rahim, kembalikan kami pada jalan hidayahmu. Wa sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.